kan hatiku telah lama terpadu. Thank you. padamu kan selalu bergelora bagai ombak samudra yang tidak pernah reda. Merugikan orang. Kenapa semua yang asik-asik

hati pedih, serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Thank you. Beri uang ada maunya, Hai, kalau berjoget.